Kate, Omri, sini dengerin nih. Ayo mau cerita. Teman-teman dengerin ayo cerita. Esok malam giliran ayo ronde. Kebeneran hujan rincik-rincik. Bekelebat ada yang mindik-mindik. Bulu tengkok kontan pada menggirik. Ayo pikir orang ape pebongkong. Randak-rendek dia bulak-balik. Di pinggir got akhirnya dia nongkrong. Lantas aja ayo cabutin golok. Ayo bentak orang ape kucing. Kucing. Kalau kucing kenapa lo nyautin. Gue tabas leher lo ngegelinding. Hah? Ya nyautin sembari gemeteran. Gue nemin lagi cari angin. Gak taunya si Ukay mau pacaran. Ame si pie yang baru diceritin. Satu, dua, tiga, pukul tiga malam pacaran. Lantas aja ayo cabutin golok. Ayo bentak orang apa kucing? Kucing. Kalau kucing kenapa lo nyautin. Gue tabas leher lo ngegelinding. Ya nyautin sembari gemeteran. Gue nemin lagi cari angin. Nggak taunya si Ukay mau pacaran. Ame si pie yang baru diceritin. Pacaran dari pintu depan dong kai. Ntar ditangkep hansip loh.